Hatiku rakuwo siji Petro Purbolegu. Sinoman manunggal karso duwe gawe solid selalu. Mbak Eka digoyang dong. Ning kutha sanga mecah Roda Putra Don. Sing in my heart. pucut karo panjang liane. Aku lan anakmu sing dadi korbane. Putra Purbaleku dalam pandangan manusia. Yeah. Sulawesi Salim Aleh.